Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menciptakan kita dan telah melimpahkan berbagai macam karunia dan keutamaan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik karena keutamaan-keutamaan dan nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, kekokohan, kesabatan untuk kita tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dikarenakan dengan bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat itu akan tetap ada, bahkan akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau nikmat tersebut diingkari, dikufuri, tidak mau disyukuri, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya dan menggantinya dengan azab. Waliyadzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, dan seandainya kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian dialami oleh umat-umat terdahulu, oleh umat para nabi terdahulu, yang mereka kufur nikmat, mereka tidak mau beribadah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sombong dari mensyukuri nikmat Allah, mereka sombong dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menimpakan, Allah mengangkat nikmat tersebut dan menggantinya dengan azabnya. Dan seperti kaum Samud, demikian juga Fir'aun. Nah, kaumnya Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut. Mereka nam diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunianya sebelum di akhirat nanti, karena kesombongan mereka tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sombong dengan sebab kekuatan yang ada pada mereka. Mereka sombong dikarenakan harta yang banyak yang mereka miliki. Mereka sombong dikarenakan pengetahuan mereka, ilmu mereka banyak. Nah, yang ternyata apa-apa yang mereka miliki, apa-apa yang ada pada mereka berupa kekuatan fisik, kekuatan harta benda, kekuatan ilmu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian dilakukan oleh Fir'aun. Naam, mengkufuri, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Naam, yang pada akhirnya Fir'aun tersebut pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dengan bala tentaranya di Laut Merah. Naam, yang sebelumnya Fir'aun menantang Nabi Musa untuk mengadu kekuatan sihir. Naam, Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir yang ilmunya, ilmu sihir mereka sudah tingkat tinggi, pembesar-pembesar tukang-tukang sihir. Naam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, memberikan keunggulan kepada Nabi Musa alaihissalam. Naam, sehingga bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Dan kemudian mereka, tukang-tukang sihir Fir'aun tersebut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Naam, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Bukan sihir. Akan tetapi itulah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sujud. Tukang-tukang sihir Fir'aun sujud. Naam, dan menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya tentang hal ini. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Tukang-tukang sihir pun dalam keadaan sujud, mereka berkata, kami telah percaya, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Nah, Fir'aun tentunya marah, marah yang sangat karena melihat tukang-tukang sihirnya yang diandalkan bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun ternyata telah membelot darinya, telah membelot darinya. Nah, telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan dia pun mengatakan, Fir'aun mengatakan, dan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitabnya, qala amantum la amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum asihr falau qati anna aydiyakum warjulakum min khilafin walau sallibannakum fi judu'i an-nahl wala ta'lamunna ayyuna ashadu 'adzaban wa baqa. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Sesungguhnya dia itu adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara bersilangan. Dan sungguh akan aku salib kalian pada pohon-pohon kurma, dan sungguh kalian pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Ya, nah, Fir'aun marah besar dan mengancam kepada tukang-tukang sihirnya bahwasanya mereka akan dipotong, akan disiksa, akan diadab dengan dipotong tangan dan kaki-kaki mereka secara bersilangan. Nah, Fir'aun mengatakan, "Allamakum asir, allamahum asir, wa antalladhi ataita bihim." Ya. Musa telah mengajarkan kepada kalian sihir, padahal yang mendatangkan tukang-tukang sihir itu adalah Fir'aun. Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, Fir'aun kemudian menuduh Nabi Musa telah mengajarkan sihir kepada tukang-tukang sihir tersebut. Jadi dia mau mengkambing hitamkan Nabi Musa. Ya, nah, kenapa demikian? Lakinal mukamir taj'al al-mar'u yatakalam bil akal. Dia mengatakan seperti itu karena apa? Karena kesombongan. Karena sombong. Nam, seseorang berkata, asal berkata tanpa difikir. Nam, ya, dia yang melakukan kesalahan, dia yang melakukan kejelekan, tetapi kemudian dilemparkan kepada orang lain. Ya, nam. Ini orang sombong, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa, yang datang dari orang lain. Nah, seperti Fir'aun ini, qala falau qati anna aydiyakum warjulakum min khilafin. Fir'aun mengatakan lagi, mengancam, benar-benar aku akan potong tangan-tangan dan kaki-kaki kalian secara bersilangan. Atau al-yadal yumna war-rijla al-yusra. Aku akan potong tangan kanan kalian dan kaki kiri kalian. Nah, wasallibannakum fi judu'in nahl. Fir'aun tidak cukup hanya mengancam dengan memotong kaki dan tangan-tangan tukang sihir tersebut, tapi dia juga mengancam akan menyalib tukang-tukang sihir tersebut, ya, di pohon kurma. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adzaban wa abqa, dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang lebih keras dan lebih kekal azabnya. Ya, nam. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Mal ladzi qalu lahu?" Lalu apa yang dikatakan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun yang sudah beriman kepada Nabi Musa? Apa yang dikatakan oleh tukang-tukang sihir tersebut kepada Fir'aun? Qalu lanusiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Qalu lanusiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Tukang-tukang sihir pun menjawab ancaman Fir'aun tersebut seraya mengatakan, kami tidak akan memilih atau kami tidak akan tunduk kepadamu atas bukti-bukti yang nyata yaitu berupa mukjizat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Karena tukang-tukang sihir tersebut mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, akan tetapi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullah taala, "Ma yumkin an qaddimaka ala ma ra'aina minal bayyinat. Anta kadzabun la tabi rabbi. Ar-rabbu rabbu Musa wa Harun." Ya. Tidak mungkin kami mengutamakan wahai Fir'aun. Tidak mungkin kami mengutamakanmu, mendahulukanmu wahai Fir'aun, atas apa-apa yang kami lihat dari bukti-bukti yang nyata atas kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kamu adalah pendusta. Kamu adalah pendusta. Kamu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itulah Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Naam. Alama ja'a minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin. Naam. Atas bukti-bukti yang nyata yaitu mukjizat Nabi Musa, naam, yang telah datang kepada kami, dan atas Allah yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Ya? Nah, tidak mungkin kami mengingkari bukti-bukti yang telah datang, bukti-bukti yang jelas yang datang kepada kami dari kebenaran Nabi Musa alaihissalam, dan Allah yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang kamu mau putuskan. Ya, kamu mau memutuskan, mau menghukum kami, silakan. Kamu mau membunuh kami, silakan. Ya, kamu mau membebaskan kami juga silakan. Kamu hanyalah memutuskan kepada kami dari kehidupan dunia ini saja. Undur ilal iman idza dakhala al-qulub rakhasat 'alaihim ad-dunya kullaha. Perhatikanlah kepada iman. Apabila telah memasuki ke dalam hati, maka ringan atas mereka, atas orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah berupa keimanan, ringan atas mereka dunia seluruhnya. Seperti tukang-tukang sihir ini. Nah, mereka tidak peduli akan ancaman Fir'aun atas mereka. Nah, mereka tidak takut, tidak khawatir dunia mereka akan hilang, bahkan nyawa mereka akan hilang. Mereka tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena keimanan yang kokoh, yang kuat, yang Allah tanamkan, yang Allah berikan kepada mereka. Ya, na'am. Faqdi ma anta qadin. Putuskan. Putuskan apa yang kamu mau, tidaklah kamu memutuskan nam kecuali hanya kehidupan dunia kami. Na'am. Ai if'al ma turid innama taqwi hadhil hayata ad-dunya idza qadaita alaina an farik ad-dunya. Kata Syekh rahimahullah taala, lakukan lakukan apa yang kamu inginkan. Hanya saja kamu memutuskan, nah, memutuskan memisahkan kami dari kehidupan dunia ini saja. Ya, apabila kamu nam menghukum kami, nam dengan hukuman mati, ya, yang kami tinggalkan, yang kami pisahkan hanyalah kehidupan kehidupan dunia ini. Ya, nam. Wama akrohtana alaihi minasihri. Anam. Taib. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrohtana alaihi minasihri. Wallahu khabir, wallahu khairun wa abqa. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Anam. Li'annahu qad akrahahum likayatu wa yuqabilu Musa. Ya. Karena sesungguhnya Fir'aun itulah yang memaksa tukang-tukang sihir untuk datang dan berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Fir'aun yang memaksa tukang-tukang sihir itu untuk datang dan menghadapi Nabi Musa. Enam. Bukan kemauan tukang sihir itu. Wallahu khairu wa abqa. Dan Allah nam lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Nam. Allahumma ij'alna minal mu'minina al-muqinina. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman lagi yakin. Al-iman idza dakhala al-qalba wal yaqin idza dakhala al-qalba la yaftinuhu syai'un. Keimanan apabila telah memasuki hati, keyakinan apabila telah memasuki hati, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memfitnah, yang bisa memalingkan, menyimpangkan hati tersebut. Ya, nah. Fabarakallahu fikum. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, keimanan tersebut harus dipelihara, harus dipupuk. Nah, sehingga tumbuh subur, kuat, kokoh di dalam hati kita. Nah, sebagaimana kita ingin memiliki tanaman yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah roboh, yang tidak mudah tercabut. Nah, yang tidak mudah diserang oleh penyakit. Maka kita harus pelihara. Kita harus jaga, kita harus rawat. Nah, dijaga dari perkara-perkara yang akan merusak dan tanaman tersebut, dan diberikan nam zat-zat yang bisa mengokohkan dan menguatkan tumbuhan tersebut. Demikian keimanan. Demikian hati yang sehat, kalau kita menginginkan hati yang sehat, menginginkan keimanan yang kuat, maka kita harus menjaganya. Nah, dan diberikan perkara-perkara yang akan menguatkan, mengokohkan keimanan tersebut. Dijaga hati dari perkara-perkara yang akan merusaknya, berupa kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syar'i. Nah, dijaga hati tersebut dari subhat-subhat yang akan mengotori, menghitamkan hati tersebut. Nah, dijaga dari kerancuan-kerancuan dalam hal beragama. Ya. Nah, jaga diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Enam. Jauhkan diri kita, nah, dari berteman, bergaul dengan orang-orang yang, nah, jauh dari agama, dari orang-orang yang ahlu dunia, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, dan dari orang-orang yang tidak mau mengikuti dan menerima kebenaran. Ya, nah. Karena kemaksiatan, nah, sangat besar pengaruhnya terhadap nilai keimanan ataupun kekuatan keimanan. Karena dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yajidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asiyah. Keimanan itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Keimanan kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan, bertambah dengan sebab melakukan ketaatan, dan berkurang dikarenakan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Naam. Jadi jaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena hal itu akan melemahkan kekuatan keimanan yang ada dalam hati kita. Naam. Dan jauhi orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan, orang-orang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran, jauhi. Nah, jangan berteman dengan orang-orang yang, ya, mengutamakan hawa nafsu. Nah, orang-orang yang enam barisan sakit hati, ya, karena sakit hati, enam tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dia merasa telah disakiti hatinya oleh orang tersebut, ya, enam. Fabarakallahu fikum. Karena pergaulan, pertemanan ini sangat besar sekali pengaruhnya. Disebutkan dalam sebagian riwayat hadis yang maknanya, nah, seseorang itu, ya, dilihat dengan siapa dia bergaul. Seseorang itu dilihat dengan siapa dia berteman. Karena agama seseorang itu tergantung agama temannya. Ya, naam. Ini apa? Dalam rangka menjaga nilai keimanan yang ada dalam hati kita. Kemudian pupuk nilai, kemudian pupuk keimanan yang sudah ada tersebut dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan, ya, membaca Al-Quran, menjaga sholat yang lima waktu, taklim, nah, mendengarkan ceramah-ceramah dari orang-orang yang amanah, dari orang-orang yang dipercaya keagamaannya. Nah, dari orang-orang yang dipercaya keagamaannya, orang-orang yang amanah. Ya, nah, bagaimana nilai keimanan kita akan kokoh, akan semakin kuat kalau kemudian taklim jarang, ya. Nah, yang ada dalam benak adalah bagaimana meningkatkan nilai perekonomian, nilai pendapatan, sehingga sibuk buat bisnis ini, bisnis itu. Naam. Sibuk dengan mengembangkan sayap usaha, buka cabang di sini, buka cabang di situ. Naam, sehingga yang ada di dalam benak pun, naam, bagaimana untuk memajukan, mengembangkan bisnis tersebut. Naam, karena khawatir kalau tidak diperhatikan nanti akan mengalami kerugian. Belum lagi modalnya pinjam dari bank, dari bank ribawi. Waliyadzubillah. Sehingga lambat laun majlis taklim ditinggalkan, ketaatan semakin berkurang, ya, sholat seperti dikejar-kejar setan. Nah, Al-Quran sudah ditinggalkan sebagai hiasan di dalam lemari saja, ya. Nasihat dianggapnya sebagai sindiran atau kedengkian atau hasad. Nah, maka kalau sudah demikian keadaannya, bagaimana keimanan kita akan semakin kokoh, semakin kuat? Barakallahu fikum. Nah, ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekokohan dalam keimanan, nah, Allah tanamkan, Allah tancapkan keimanan dalam hati seseorang, maka orang tersebut tidak akan peduli akan hilang dunianya, akan terganggu dunianya, ataupun dijauhi oleh orang, ataupun ditinggalkan oleh orang, dia tidak akan peduli. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana tukang-tukang sir Fir'aun yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak peduli dengan ancaman-ancaman Fir'aun, walaupun diancam dengan azab, dengan siksaan yang dahsyat. Naam. Wa ila faina sihrah junudi Fir'aun kanu fi awwalin nahar sihrah kafaroh wa fi akhirin nahar mu'minina bariratun yattahiduna fi Fir'aun lama dakhala fi qulubi fi qalbihim min al-iman. Dan apabila bukan karena keimanan yang Allah karuniakan kepada tukang-tukang sihir tersebut, maka sungguh tukang-tukang sihir Fir'aun itu, nah, mereka di pagi hari mereka kufur, ya, sihir itu adalah kufur, hukum tukang sihir itu kufur. Enam. Akan tetapi di sore hari, di sore hari, enam, di akhir hari mereka beriman. Enam, mereka beriman, mereka enam berbuat baik, mereka enam bersatu, ya, melawan Firaun. Ketika keimanan sudah memasuki hati mereka, enam, mereka membenci Firaun, mereka melawan Firaun, ya. Akan tetapi bersama dengan itu, Firaun tetap melampaui batas, tetap enam di atas kesesatannya, tetap di atas kekafirannya, tetap di atas kesombongannya. Enam, yang pada akhirnya enam, Firaun tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di lautan merah tersebut. Enam, binasalah Firaun, orang yang sombong dari kebenaran, orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Enam, kekuatan fisiknya, kekuatan bala tentaranya, kekuatan hartanya tidak bisa melindungi, tidak bisa menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, lebih-lebih lagi kita. Nam, lebih-lebih lagi kita. Nam, yakni kita harta tidak punya, kekuatan fisik juga lemah, kekuasaan juga tidak ada. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan sehingga kita nam lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Perintah-perintah Allah kita tinggalkan, larangan-larangan Allah kemudian kita kerjakan. Nam, apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nam, wahai kaum muslimin, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat nikmat yang Allah berikan kepada kita diganti dengan azabnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar, kita bertaubat, kita nam lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya atas diri-diri kita, dan semoga Allah menambahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang lebih kepada kita nanti di yaumil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya adalah datang dari kejahilan kami dan dari syaitan, dan kami bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.